Mitra bisnis, salah satu faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah birokrasi yang panjang dan berbiaya besar. Untuk itulah, dengan pemerintahan baru di bawah pimpinan Jokowi JK, hal itu diharapkan dapat diperkecil hingga dihilangkan. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa saran Anda untuk menghilangkan birokrasi berbelit di Indonesia? Ya, yang pertama saya pikir kita moratorium tidak ada lagi penerimaan pegawai negeri untuk 5 tahun ke depan. Ya, yang ada itu adalah bagaimana youth train daripada pegawai negeri yang ada yang tidak qualified itu atau tidak mempunyai kemampuan itu juga kasih dia training sehingga dia bisa kerja di tempat-tempat di mana yang diperlukan dan itu dinilai mereka sesuai dengan produktivitas mereka sesuai dengan apa yang menjadi target-target yang ditentukan oleh pemerintah. Jadi ini sebenarnya bukan direkrut itu berdasarkan maunya political appointees dalam arti bahwa mereka karena mendukung bupati jadi langsung aja sudah jadi pegawai negeri dalam dari setiap 5 tahun kacau balau kan semua. Jadi semua itu ada hasil dalam arti ada targetnya, ada meritnya di mana berdasarkan kemampuan mereka itu mereka naik pangkat dan lain-lain menurut saya. Yang kalau yang tidak mampu juga ya sudah dipensiunkan aja dini. Jadi itu yang bisa dilakukan secepatnya. Karena kita ini kebanyakan pegawai negeri, tapi banyak yang ada yang kerja habis-habisan, ada yang nggak kerja baca-baca koran aja kerjanya. Untuk apa itu yang dibayarin untuk yang nggak produktif itu menurut saya dalam rangka persaingan dunia ini sekarang birokrasi itu menentukan juga kita bisa bersaingan atau tidak dengan negara-negara sekitar kita. Malahan sekarang di Indonesia ini karena undang-undang kita banyak sekali yang bertentangan, ada gray area, ada overlapping, itu dipakai oleh birokrasi itu untuk memeras pengusaha-pengusaha biasanya. Dan itu yang mereka pakai cari-cari akal aja bikin-bikin peraturan untuk memeras kita dan ini menurut saya yang perlu kita tertibkan juga dalam pengawasan mereka gitu loh. Nah setelah moratorium selesai, apalagi yang harus dilakukan ketika nantinya menerima calon PNS baru? Persyaratan itu harus sama sama swasta juga harus jelas persyaratannya itu testingnya harus jelas juga ya kan jadi semua itu betul-betul dihasilkan betul-betul pegawai negeri itu yang mempunyai kemampuan yang sama juga dan bisa bersaingan dengan dunia luar bersaingan dengan swasta juga dalam merekrut pegawai-pegawainya supaya dia terima itu betul-betul yang kualitas nomor 1 bukan kualitas nomor 4 gitu loh. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.